Abang Rama. Bos dia di Jaya Kerami. Ah. Bos diri Jaya. Papa yang elan, papa yang elan. Sampean teka kewa cinta. Nunga ninggali lara. Jari kula si dipilih. Bos Rana.